pun tak nyenyak memikirkanmu. Ku bertanya dalam hatiku, apakah diriku pantas untukmu? Lalu aku berkaca memandangku, siapa bisa mencintaimu juga memilikimu? Aku ini siapa, kamu juga siapa, kamu orang berada, aku orang biasa, aku di lantai dua, kamu di lantai lima, kita sangat berbeda. Memandangku siapa bisa mencintaimu juga memilikimu.